إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم. Insyaallah sore hari ini melanjutkan pembahasan kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Pembahasan kita masih menyebutkan tentang pengaruh-pengaruh jelek kemaksiatan. Telah kita sebutkan sebelumnya, di antara pengaruh jelek kemaksiatan adalah memadamkan api kecemburuan dalam hatinya. Padahal adanya sifat cemburu ini merupakan kehidupan dan kebaikan bagi hatinya. Dan makna sifat cemburu di sini adalah karahatu al-qaba'ih wa bughduha, membenci dan tidak senang kepada perbuatan-perbuatan yang jelek. Orang yang bergelimang dalam kemaksiatan-kemaksiatan sedikit demi sedikit akan hilang sifat benci, sifat tidak senang kepada kemaksiatan-kemaksiatan. Bahkan sebaliknya, dia menjadi senang dan merasa nyaman ketika melihat kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang sangat cemburu ketika ada hamba-hambanya yang melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Tapi di sisi lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menerima uzur ketika hambanya mengakui dosa dan kesalahan tersebut serta bertobat kepadanya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak langsung memberikan hukuman, siksaan kepada hamba-hambanya ketika melakukan perkara-perkara yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala cemburu. Akan Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan kepada hamba-hambanya walaupun mereka melakukan perkara-perkara yang membuat Allah cemburu ketika mereka bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Ibnu Qayyim melanjutkan pembahasan yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Wahada ghayatul majdi wal ihsani wa nihayatul kamal. Fa inna katsiran mimman tastaddu ghayratuhu minal makhluqin tahmiluhu siddatul ghayrah ala sur'atil iqa wal uqubah min ghairi i'dharin minhu. Dan ini merupakan kemuliaan, kebaikan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dahsyat cemburunya, tapi di sisi lain Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan hambanya ketika bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna katsiran mimman tastaddu ghairatuhu minal makhluqin, sesungguhnya kebanyakan dari orang yang memiliki sifat cemburu yang sangat besar dari kalangan para makhluk, tahmilu siddatul ghairah ala sur'atil iqa wal uqubah min ghairi i'darin minhu. Rasa cemburu yang sangat dahsyat tadi menggiringnya untuk segera memberikan hukuman dan siksaan tanpa memberikan uzur, tanpa memberikan maaf. Ini kebanyakan dari kalangan para makhluk yang memiliki sifat cemburu yang sangat besar. Kadang-kadang langsung memberikan hukuman tanpa memberikan maaf. Nah, min ghairi qabuli uli udrin man tadara ilahi, tanpa menerima udzur orang yang meminta udzur kepadanya. Ini pun suatu kesalahan. Ketika memiliki sifat cemburu yang besar, tapi di sisi lain mengabaikan sikap memberikan maaf kepada orang lain. Nah, coba kita perhatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat-ayat yang disebutkannya, Allah itu syadidul iqab, maha dahsyat hukumannya. Tapi di sisi lain, Allah itu ghafurur rahim, maha pengampun dan maha penyayang. Sehingga ketika ada hambanya yang melakukan dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan yang membuat Allah cemburu, tapi Allah sudah langsung menghukum mereka, menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih. Akan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada hamba-Nya tersebut untuk bertobat dan kembali kepada Allah. Dan ketika hamba tersebut bertobat, beristighfar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pun memaafkan kesalahan-kesalahannya. Begitu juga Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai disebutkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ata'jabuna min ghairati Sa'ad, la ana aghyaru minhu." Apakah kalian merasa heran dengan sifat cemburunya Sa'ad? Sungguh aku lebih pencemburu darinya. Rasulullah sangat marah ketika ada dari umatnya yang melakukan dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan, kedurhakaan-kedurhakaan. Tapi di sisi lain Nabi SAW pun pemaaf. Ketika hambanya, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan dosa-dosa, kemaksiatan, memusuhi Islam, bahkan membenci Islam, atau bahkan membunuh orang-orang Muslim, tapi ketika hamba ini dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk ke dalam Islam, Nabi memaafkan kesalahan-kesalahan yang telah berlalu. Nah, sehingga hendaknya kita pun mengambil contoh dari Nabi SAW. Jangan sampai sifat cemburu yang besar yang ada pada kita membuat kita tidak memberikan uzur kepada yang lainnya. Nah, dan Al-Imam Ibn Qayyim menyebutkan tadi, banyak dari orang yang memiliki kecemburuan yang besar dari kalangan para makhluk, sifat cemburu yang besarnya ini menggiringnya untuk cepat-cepat memberikan hukuman dan siksaan tanpa memberikan uzur kepada yang lainnya. Ini sesuatu yang salah. Harusnya kita berlapang dada untuk memberikan uzur kepada yang lainnya. Apalagi perkara-perkara yang benar-benar itu merupakan uzur. Berikan uzur. Teman kita melakukan kesalahan-kesalahan. Kemudian ternyata ada uzur sehingga dia terjatuh kepada kesalahan tersebut. Hendaklah kita lapang dada untuk memaafkannya. Apalagi tatkala teman kita menyadari kesalahannya, kemudian bertobat dari kesalahannya dan berusaha untuk memperbaiki dirinya. Hendaknya kita lebih-lebih lagi untuk memberikan maaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa izza." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada seorang hamba yang memaafkan kesalahan orang lain melainkan kemuliaan. Hamba yang suka memaafkan kesalahan orang lain, Allah akan tambah kemuliaan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang sifat orang-orang yang bertakwa, Allah menyebutkan al-kadiminal ghaid wal 'afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang menahan marah dan memaafkan kesalahan orang lain. Nah, bal yakunu lahu fi nafsil amri udhrun wa la tad'uhu siddatul ghairati ay yaqbala udhrahu. Bahkan perkara yang pada asalnya merupakan udhur, hendaklah diterima sebagai udhur. Jangan sampai sikap cemburu yang besar tadi meninggalkannya untuk tidak menerima udhur orang tersebut. Nah, kalau itu merupakan udhur, terima udhurnya. Wa katsirun mimman yaqbal ma'adhir yahmiluhu 'ala qabulha qillatul ghairah. Dan sebaliknya, kebanyakan di antara orang-orang yang menerima uzur-uzur tersebut, yang membawanya untuk menerima uzur tersebut dikarenakan lemahnya sifat cemburu. Hatta yatawassa'a fi turukil ma'adhir, hingga dia berluas-luas. Bermudah-mudah berluas-luas fi turukil ma'adir, pada jalan-jalan ma'adir, udur-udur tersebut. Wa yara udhran ma laysa bi'udhrin, dia memandang sebagai udur padahal bukan udur. Hatta ya'tadira kasirun minhum bil qadar, hingga kebanyakan di antara mereka menjadikan alasan dengan takdir. Nah, jadi Imam Ibn Qayyim ingin menjelaskan di sini dua keadaan orang yang ekstrim dalam masalah ini. Yang pertama, memiliki sifat cemburu yang besar, tapi dengan kecemburuan ini membuat dia tidak menerima uzur orang lain. Bahkan segera dia memberikan hukuman, siksaan kepada yang lainnya tanpa menerima udhur yang pada asalnya itu merupakan udhur. Nah, di sisi lain ada orang yang bermudah-mudah menerima udhur dikarenakan lemahnya rasa cemburu. Perkara yang bukan udhur saja dia anggap sebagai udhur. Hingga banyak di antara mereka yang berudur dengan takdir, beralasan dengan takdir ketika terjatuh kepada dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Mencuri, kemudian dia beralasan dengan takdir. Ini takdir Allah saya mencuri. Berzina, ini takdir Allah saya berzina. Ya. Ini bukan uzur, bukan alasan yang syar'i. Ya. Kadang-kadang sebagian orang yang lemah, ya, yang lemah rasa cemburunya, menerima alasan-alasan tersebut. Nah, dikatakan lemah rasa cemburunya, seseorang berzina, seseorang mencuri, bahkan mungkin membunuh. Ya. Ketika dia ingatkan, kemudian beralasan dengan takdir. Ini takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan lemah rasa cemburunya, kadang-kadang orang ini menerima alasan tersebut. Ya. Padahal ini bukanlah alasan. Wa kullu minhuma ghairu mamdhu' al-itlaq. Setiap salah satu di antara kedua golongan tadi, tidak terpuji secara mutlak. Orang yang memiliki sifat cemburu yang besar, tapi membuat dia tidak menerima udur orang lain. Ini tidak terpuji. Begitu juga orang yang memiliki sifat cemburu yang lemah, sehingga dia mudah menerima udur orang lain, padahal bukan merupakan udur. Ini pun tidak terpuji. Nah, sikap yang terpuji memiliki cemburu yang besar, tapi di selain dia pun menerima udzur yang lainnya. Nah, seseorang terjatuh kepada dosa dan kemaksiatan, kita memiliki cemburu yang besar, tapi di selain kita pun menerima udzur ketika orang itu bertobat dengan sebenar-benarnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyadari kesalahannya, maka diberikan udzur. Atau dia melakukannya dikarenakan ada udzur-udzur syar'i, melakukannya karena dipaksa misalkan. Nah, atau melakukannya karena dia lupa. Atau dalam keadaan dia tidak mengetahui hukumnya, maka diberikan udzur. Nah, waqad sahha an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, telah sahih dari nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, inna minal ghairati ma yuhibbuha Allah. Sesungguhnya di antara sifat cemburu itu ada yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minha ma yabghaduhu Allah, dan di antara sifat cemburu tersebut ada juga yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara cemburu ada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menempatkan rasa cemburu ini sesuai dengan tempatnya. Kadang-kadang sebagian orang memiliki rasa cemburu, nah, terhadap dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan di hadapan matanya. Tapi di sisi lain, sifat cemburunya membawa dia untuk bertindak arogan, misalkan, di luar apa yang disyariatkan dalam Islam. Lihat orang mencuri, misalkan. Nah, dia memiliki sifat cemburu, kemudian dia membunuh si pencuri tersebut. Main hakim sendiri. Ini suatu kesalahan. Nah, kenapa sifat cemburunya membawa dia melakukan perkara yang diharamkan dalam syariat? Nah, sehingga di antara sifat cemburu ada yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, ada juga yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fallati yabghaduha Allah al-ghairatu min ghairi ribatin. Maka sifat cemburu yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah sifat cemburu tanpa ada keraguan. cemburu tapi tidak memiliki uzur, tidak menerima alasan yang lainnya. Cemburu dalam keadaan tidak memiliki sifat pemaaf kepada yang lainnya. Wa dzakara hadis, dan beliau menyebutkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, Imam Ahmad dari sahabat Jabir bin Atiq radhiyallahu anhu. Nah, wa innamal mamduh iktiranul ghairati bil udri. Sesungguhnya sifat cemburu yang terpuji itu sifat cemburu yang dibarengi dengan udzur, pemaafan. Nah, bayagharu fi mahalil ghairah, dia cemburu pada tempat-tempat yang mengharuskan dia cemburu. Wa yu'dhiru fi mawdi'il udri, dan dia memberikan udzur, memaafkan pada tempat-tempat yang dia harus memberikan maaf. Wa man kana hakada fa wal mamduhu haqqan, maka barang siapa yang seperti ini keadaannya, maka sebenar-benarnya dia terpuji. Jadi menempatkan sesuai dengan tempatnya. Ya. Nah, jangan sampai tadi kecemburuan yang besar membuatnya dia tidak menerima udzur yang lainnya. Sifat cemburu yang besar membuat dia tidak memaafkan ya yang lainnya ketika memberikan udzur-udzur. Tapi di sisi lain jangan sampai kita pun lemah sifat cemburunya, sehingga bermudah-mudah untuk menerima udzur-udzur yang sebenarnya bukan merupakan udzur. Ya, contohnya tadi kita sebutkan, orang yang melakukan kemaksiatan kemudian berudzur beralasan dengan takdir. Ya, ini bukan suatu udzur, bukan suatu alasan yang dibenarkan dalam syariat ketika melakukan kemaksiatan berdalih dengan takdir. Nah, lah kita jelaskan bahwasanya udzur itu diterima kalau udzurnya sahih benar. Ya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, "Fayanbaghi lil insan ay yaqbala al-udhra." Selayaknya bagi seorang untuk menerima udzur. Ya. "Wa la yahmiluhu siddatul ghairah ala alla yaqbala taubatat ta'ib fa hada madmum." Jangan sampai kecemburuan yang besar menggiringnya untuk tidak menerima taubatnya orang yang bertaubat. Maka ini perkara yang tercela. Ya. Jangan sampai tadi sifat cemburu yang sangat membawanya untuk tidak menerima taubatnya orang yang bertaubat. Nah, walamma jama'a subhanahu sifatil kamal kullaha kana ahaqqa bil madhi min kulli ahadin. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menggabungkan sifat-sifat yang sempurna semuanya pada dirinya, Allah memiliki sifat cemburu yang besar, tapi di sisi lain Allah pun maha pemaaf, maha memberikan udzur kepada hamba-hambanya. Ketika Allah gabungkan sifat-sifat yang sempurna ini, kana ahaqqa bil madhi min kulli ahad, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih berhak untuk mendapatkan pujian oleh setiap orang. Dikarenakan terkumpul dua sifat yang sangat mulia ini. Sifat cemburu yang besar, Kemudian di sisi lain Allah Subhanahu wa taala pun ya memberikan uzur kepada hamba-hambanya. Nah, wala yablughu ahadun ayyamdahu kama yanbaghi lahu. Dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk memuji Allah Subhanahu wa taala kama yanbaghi lahu, sebagaimana selayaknya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah. Bal kam bal huwa kama madaha nafsahu wa asna ala nafsihi. Akan tapi kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana apa yang Allah puji terhadap dirinya dan Allah Subhanahu wa taala sanjung terhadap dirinya. Adapun seorang tidak mampu ya untuk memuji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Ya, saking besarnya ya keutamaan-keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Saking besarnya dan sempurnanya pujian untuk Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mampu seorang pun untuk memuji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana layaknya. Ya. Kenapa kesempurnaan Allah sebagaimana apa yang Allah puji dan Allah sanjung terhadap dirinya. Nah. Fal ghayur qad wafaqa rabbahu subhanahu fi sifatin min sifatihi. Fal ghayur, ya, orang yang memiliki sifat cemburu ya, kadang-kadang mencocoki Rabbnya Allah Subhanahu wa taala pada salah satu sifat di antara sifat-sifatnya. Ya, Allah itu pencemburu. Ketika ada seorang hamba yang memiliki sifat pencemburu, nah, dia telah mencocoki pada salah satu sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa man wafaqallaha fi sifatin min sifatihi qadathu tilka sifah ilaihi bizimamihi. Maka barang siapa yang mencocoki Allah Subhanahu wa taala pada salah satu sifat di antara sifat-sifatnya, maka sifat tersebut akan mengendalikannya. Sifat cemburu akan mengendalikannya kepada kebaikan-kebaikan. Wa adkhalathu ala rabbih, dan akan memasukkannya dia kepada Rabbnya. Wa adnathu minhu, dan akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qarrabathu min rahmati, dan akan mendekatkannya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mencocoki salah satu di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, akan menggiringnya kepada kebaikan-kebaikan, akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan dirinya kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa sayyaratuhu mahbuban, dan akan menjadikannya orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Fa inna Allah Subhanahu rahimun yuhibbu rahama, sesungguhnya Allah itu Maha penyayang. Allah mencintai orang-orang yang penyayang. Ya, di antara sifat Allah itu penyayang. Ya. Kalau kita juga memiliki sifat penyayang kepada yang lainnya, maka ini mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha pencemburu. Ya. Ketika hamba-hambanya melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, maka tatkala kita pun memiliki sifat ini, nah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita sebagai orang yang dicintainya, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karimun yuhibbul kurama, Allah itu Maha mulia. Allah mencintai orang-orang yang mulia. Ya. Yeah. Orang-orang yang dermawan. Dan Allah pun Maha dermawan. Maha memberi kepada hamba-hambanya. Tatkala kita dermawan, banyak memberi kepada yang lainnya, maka Allah pun mencintainya. Alibun yuhibbul ulama, Allah itu Maha mengetahui. Dan Allah mencintai al-ulama, orang-orang yang berilmu. Nah. Ilmu di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada seorang hamba yang memiliki sifat tersebut, sifat ilmu, dia mengetahui hukum-hukum syariat. Nah, maka Allah pun mencintainya. Qawiyun yuhibbul mu'minal qawi. Allah Maha Kuat mencintai mukmin yang kuat keimanannya. Ya. Bahkan Nabi mengatakan al-mu'minul qawiyyu khairun wa habu ilallah minal mu'minid da'if. Seorang mukmin yang kuat keimanannya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang lemah keimanannya. Ya. Sekali lagi, seseorang yang mencocoki salah satu di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mendekatkan orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah dekatkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan Allah jadikan orang tersebut orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuat. Ya. Ketika ada hamba yang kuat keimanannya, maka Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba tersebut. Ya. Wa huwa ahabbu ilaihi minal mu'minid da'if. Nah, seorang mukmin yang kuat keimanannya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang lemah keimanannya. Hayyun yuhibbu ahlal haya. Allah itu Maha Malu dan Allah mencintai orang-orang yang memiliki sifat pemalu. Ya. Ini pun di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Hayyun, Maha Pemalu. Ya. Allah malu. Nah, di antaranya ketika hamba-Nya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menengadahkan tangannya kemudian tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Maha Pemalu, sehingga tatkala kita memiliki sifat pemalu. Nah, malu dari melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek. Ya. Maka Allah akan mencintainya. Jamilun yuhibbu ahlal jamal. Allah itu Maha Indah, mencintai orang-orang yang ahlal jamal. Ya, yang memperindah dirinya. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Indah dan mencintai keindahan. Nah. Ya. Witrun yuhibbu ahlal witr. Allah itu Maha Witr. Ya. Ganjil. Yuhibbu ahlal witr, mencintai ahlal witr sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah. Innallaha witrun yuhibbul witra. Ya. Allah mencintai bilangan yang ganjil. Yang jelas dari apa yang kita sebutkan tadi, ya, ketika seseorang mencocoki Allah Subhanahu wa taala pada salah satu di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan dari rahmat Allah dan menjadikannya sebagai orang cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti yang sebutkan tadi. Nah. Allah itu Maha Kuat. Ya. Sehingga kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita menjadi mukmin yang kuat keimanannya. Allah Maha mengetahui, Maha berilmu. Ya. Maka tatkala kita hendak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita menjadi orang-orang yang berilmu. Nah, alimun yuhibbul ulama. Allah Maha mengetahui, mencintai orang-orang yang berilmu. Nah. Yang jelas setiap amalan-amalan yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Kenapa? Dikarenakan mencocoki sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu tayyib, Maha Baik. Dan tidak menerima kecuali perkara yang baik. Yeah. Nah. Jika setiap amalan-amalan yang baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintainya. Kenapa? Dikarenakan tadi mencocoki. Yeah. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Yang jelas dari pembahasan tadi, ya, kita jelaskan tadi, di antara pengaruh jelek kemaksiatan, hilangnya sifat cemburu. Ya. Sehingga tidak ada lagi pengingkaran terhadap kejelekan-kejelekan. Ya. Tidak benci lagi terhadap kejelekan-kejelekan. Ini berbahaya ketika seorang dicabut rasa cemburunya terhadap kemungkaran-kemungkaran. Ya. Ujung-ujungnya dia akan menganggap kemungkaran itu sebagai kebaikan. Bahkan sebaliknya, kebaikan dianggap sebagai kemungkaran. Sehingga dia menghalang-halangi kebaikan, sebaliknya dia menghasung orang lain untuk melakukan kemungkaran-kemungkaran tersebut. Ya, ini bahaya dari dicabutnya sifat cemburu. Ya. Tapi di sisi lain, sifat cemburu, ya, jangan sampai membawanya untuk tidak menerima udzur yang lainnya. Ini pun suatu kesalahan. Orang yang memiliki sifat cemburu yang besar, tapi mengabaikan, ya, mengabaikan udzur dari yang lainnya. Sehingga tidak menerima udzur dari yang lainnya. Ya. Atau sebaliknya, nah, dia bermudah-mudah menerima udzur padahal bukan merupakan udzur. Dikarenakan lemahnya sifat cemburu. Ini pun suatu kesalahan. Tapi yang benar, nah, memiliki cemburu yang besar, di sisi lain dia pun menerima udzur-udzur yang merupakan udzur. Nah, ya. Seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, sedikit lagi pembahasan tentang masalah ini, insyaallah mungkin kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.